Maka ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Jibril alaihissalam, dan beliau termasuk di antara malaikat yang paling mulia, yang ditaati di hadapan para malaikat yang lainnya, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sampai di sini kajian kita. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.